Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuwa ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah haji, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa tidak bosan-bosannya, tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita karunia dan kenikmatan, di antaranya karunia iman dan ketakwaan. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang macam-macam syirik kecil. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas perkara yang lebih berbahaya, yaitu tentang syirik akbar, syirik besar. Sebagaimana telah saya singgung kemarin, syirik terbagi menjadi dua, syirik kecil dan syirik besar. Dua-duanya merupakan dosa besar. Hanya saja bedanya, syirik besar sangat berbahaya. Karena syirik besar bisa membatalkan seorang dari tauhidnya, dari la ilaha illallahnya. Sebagaimana sholat ada pembatalnya, sebagaimana wudu ada pembatalnya, sebagaimana haji ada pembatalnya, sebagaimana puasa juga bisa batal, ya. Demikian juga syahadat la ilaha illallah juga bisa batal. Kapan batal la ilaha illallah seorang? Tatkala dia terjerumus dalam syirik akbar. Oleh karenanya, dosa yang paling besar yang tidak diampuni adalah syirik akbar. Barang siapa yang terjerumus dalam syirik akbar, maka dia terkena beberapa musibah. Musibah yang pertama, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa terjerumus dalam syirik akbar, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Barang siapa yang terjerumus dalam kesyirikan, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Perhatikan di sini, selain dosa syirik masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang meninggal dunia dalam kondisi waliyadzubillah berzina. Lagi berzina di hotel sama wanita pezina, tahu-tahu kena serangan jantung meninggal dunia. Dan terjadi orang seperti itu. Ya. Ada sebagian orang, ini terjadi cerita nyata. Dia berzina, kemudian dia beli minum obat kuat, meninggal dunia. Lagi berzina, meninggal dunia. Apakah orang ini pasti masuk neraka? Jawabannya, dia sangat terancam dengan neraka jahanam, tapi tidak bisa kita pastikan. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan bukan syirik. Masih ada kemungkinan dia dimaafkan. Tapi terserah Allah, Allah maafkan atau tidak. Kenapa? Dalilnya Allah berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Makanya seluruh dosa selain kesyirikan dikenal oleh para ulama dengan tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah azab. Demikian juga kalau orang lagi mencuri kemudian ditembak polisi misalnya, dia mati. Mati dalam kondisi dosa besar, lagi mencuri, lagi merampok. Nah, apakah dia pasti masuk neraka? Jawabannya kita tidak tahu. Dia terancam dengan neraka jahanam. Tetapi kita tidak bisa pastikan dia masuk neraka karena dosa yang dia lakukan bukan kesyirikan. Masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dosa-dosa yang lainnya. Tetapi kalau orang meninggal dalam kondisi musyrik, maka mustahil dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah musibah pertama orang yang terjerumus dalam syirik akbar. Musibah yang kedua, orang terjerumus dalam syirik akbar, maka seluruh amalan dia yang sebelumnya dia lakukan gugur. Seluruh amalan yang dia lakukan sebelumnya akan gugur. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, la in asyrakta, kalau kau Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, sungguh benar-benar akan gugur amal solehmu wahai Muhammad, wala takunanna minal khasirin, dan kau sungguh-sungguh benar-benar akan menjadi orang yang merugi, balillaha fa'bud, tapi hendaknya engkau beribadah kepada Allah semata, wa kum minasyakirin, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Perhatikan di sini, ayat ini ditujukan khitabnya, pembicaraannya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mustahil melakukan kesyirikan. Allah hanya beri perumpamaan. Seandainya manusia terbaik di alam semesta ini, Muhammad SAW terjerumus dalam kesyirikan, ini tidak akan terjerumus dalam kesyirikan. Tapi seandainya dia terjerumus dalam kesyirikan, kata Allah, la yahbatanna amaluk, maka akan gugur amalanmu, wahai Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad beramal soleh selama 50 tahun, kemudian dia meninggal dalam kondisi musyrik, tidak akan gugur seluruh amalannya. Ini Allah beri perumpamaan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak akan melakukan kesyirikan karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perlu kita ingat, seandainya Nabi melakukan kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana lagi selain Rasulullah SAW? Dan ini juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya, bukan cuma Nabi Muhammad. Makanya Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelummu. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am kata Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi, kata Allah, seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan yang mereka lakukan. Makanya ini musibah kedua, ada seorang beramal saleh selama 30 tahun, 40 tahun, dia haji, dia umrah, bersedekah, berbakti sama orang tua, kemudian meninggal dalam kondisi musyrik, seluruh amalannya gugur. Selamanya gugur. Beda kalau orang berzina, amalan tidak gugur. Zina dicatat sebagai dosa, nanti ditimbang hari kiamat. Ada orang merampok, ada orang berbohong, ada orang durhaka sama orang tua. Ini semua dosa-dosa. Tapi tidak menggugurkan amalan sebelumnya. Tidak. Ini akan dicatat dalam timbangan keburukan. Amalan kebaikan sebelumnya tetap terjaga. Nanti akan ditimbang oleh Allah pada hari kiamat, di hari pertimbangan. Berbeda dengan masalah kesyirikan. Barang siapa terjerumus dalam kesyirikan, otomatis seluruh amalannya gugur sebelumnya. Meskipun dia sudah haji berulang-ulang, meskipun dia berumrah berulang-ulang, meskipun dia berbakti kepada orang tuanya. Maka ini musibah kedua. Musibah ketiga bagi orang yang terjerumus dalam syirik akbar. Musibah ketiga, yaitu dia akan kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ya. Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik maka diharamkan baginya surga. Wa ma'wahu annar, dan di tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dia tidak akan keluar dari neraka jahannam selama-lamanya, tidak ada yang tolong dia, tidak mungkin tertolong. Kapan dia bisa keluar dari neraka jahannam? Kata Allah, ya. La yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyab. Dia tidak akan masuk surga kecuali kalau onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum. Ini mustahil. Onta sebesar itu gimana masukkan lubang jarum? Enggak mungkin. Jadi mustahil orang musyrik keluar dari neraka jahannam. Beda dengan orang Islam. Orang Islam yang syahadahnya belum batal, bagaimanapun dia pelaku maksiat, bagaimanapun dia bejat, bagaimanapun dia brengsek, tapi la ilaha illallahnya belum batal, meskipun dia disiksa, satu hari dia akan dikeluarkan dari neraka jahannam. Dalam Sahih Al-Bukhari, kata Allah Subhanahu wa taala, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman." Keluarkanlah dari neraka jahannam orang-orang yang dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sebesar dzarrah. Orang ini sudah dibakar, sudah hangus, tapi dia belum kafir, masih ada keimanannya. Suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka jahannam. Tapi kalau dia musyrik, mustahil keluar dari neraka jahannam. Oleh karenanya para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang sangat berbahaya tatkala seorang terjerumus dalam syirik akbar. Karenanya pada malam hari ini kita akan membahas tentang macam-macam syirik akbar. Karena syirik akbar banyak model-modelnya. Dan banyak saudara-saudara kita yang tidak mengerti terjerumus dalam syirik akbar. Saya ulangi, banyak saudara-saudara kita yang tidak mengerti karena kejahilan atau mengikuti adat tradisi nenek moyang sebelumnya, ya. Sehingga terjerumus dalam syirik akbar atau terpengaruh dengan agama-agama yang lainnya, tradisi agama yang lainnya, akhirnya terjerumus dalam syirik akbar, ya, padahal mereka tidak mengetahui. Sebelumnya kita bahas apa makna syirik. Syirik dalam bahasa Arab artinya menyekutukan. Mengambil sekutu, itu namanya syirik. Makanya lafal syirik itu ya artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ada selain Allah yang berhak disembah. Ada selain Allah yang ikut mencipta. Ada selain Allah yang ikut mengatur alam semesta. Ini namanya syirik. Jadi syirik itu percaya kepada Allah tapi percaya juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepada selain Allah. Karena syirik artinya mengambil sekutu. Jadi kita dilarang untuk mensyirikkan Allah, artinya dilarang untuk mensekutukan Allah. Kenapa orang yang riya dikatakan musyrik? Karena dia beribadah selain ingin dapat pahala dari Allah, ingin juga dipuji oleh manusia. Makanya dia mensyarikatkan Allah. Ingin dapat pahala dari Allah, ingin juga dipuji oleh manusia. Berarti dia mengambil tandingan bagi Allah. Kenapa orang-orang Nasrani dikatakan musyrik? Karena mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada Nabi Isa. Mereka mengambil tandingan bagi Nabi, bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka musyrik. Itulah kalimat dari makna musyrik, maknanya demikian, mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawannya apa? Lawannya adalah tauhid. Tauhid yaitu mengesakan Allah. Mengesakan Allah, meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam semesta, meyakini hanya Allah yang mengatur alam semesta dan meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah, itulah tauhid. Dan kalau antum nanti melaksanakan ibadah haji, antum tahu haji ini adalah isinya tauhid seluruhnya dari awal sampai akhir. Isinya tauhid. Makanya antum tatkala haji, antum bertalbiyah, antum mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguhnya segala kenikmatan hanya dari Engkau ya Allah. Tidak ada yang kasih aku kenikmatan kecuali hanya Engkau ya Allah. Sungguhnya alam semesta ini hanyalah milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian seorang tatkala berhaji, tidaklah dia tawaf kecuali di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia berdoa depan Ka'bah kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Tatkala di padang Arafah dia berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada wali, tidak berdoa kepada nabi, tidak berdoa kepada yang lainnya, berdoa kepada Allah. Tidak ada yang minta kepada jin. Tatkala dia menyembelih seluruhnya untuk Allah. Tidak ada yang menyembelih kepada jin, tidak ada yang menyembelih kepada kuburan, semuanya menyembelih untuk Allah. Maka saya katakan bahwasanya ibadah haji ibadah tauhid. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tatkala mensifati haji Nabi, dia mengatakan falabban Nabi sallallahu alaihi wasallam bit tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan kalimat tauhid. Ya. Apa tujuannya dibangun Ka'bah? Allah tusyrik bi syai'a. Kata Allah agar tidak ada yang berbuat syirik kepadaku. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijriah, Nabi tidak berhaji. Padahal kota Mekah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin pada tahun 8 Hijriah. Nabi menyuruh Abu Bakar yang berhaji terlebih dahulu. Kemudian Abu Bakar berhaji, Abu Bakar memberi pengumuman, "Alla yahujja ba'da 'amin musyrik wa la yatufa bil baiti 'uryan." Tahun depan tidak boleh ada lagi orang musyrik yang tawaf di Ka'bah. Tidak ada lagi orang musyrik yang haji dan tahun depan tidak ada lagi orang telanjang di tawaf di Ka'bah. Ya, karena Nabi ingin Nabi berhaji hanya sama orang-orang Islam. Oleh karenanya haji adalah syiar tauhid. Ya, antum lihat nanti kalau di padang Arafah semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan dalam hal apa? Mengesakan dalam rububiyah Allah dan dalam uluhiyah Allah dan dalam asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Artinya apa? Mengesakan Allah, meyakini hanya Allah yang mencipta alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang memiliki alam semesta ini. Taib, ini harus kita yakini dan itulah makna qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah ikut mencipta, maka dia musyrik, keluar dari Islam. Barang siapa yang meyakini ada yang ikut menguasai alam semesta selain Allah, dia musyrik. Barang siapa yang meyakini ada yang ikut mengatur alam semesta selain Allah, maka dia musyrik. Maka dia musyrik. Taib, jadi kita meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki alam semesta ini. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada selain Allah. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Makanya kita mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Penguasa alam semesta. Al-Alamin artinya alam semesta. Apa itu Al-Alamin? Al-Alamin adalah seluruh makhluk selain Allah. Dahulunya mereka tidak ada, langit, bumi, seluruhnya tidak ada. Manusia, kemudian Allah ciptakan mereka. Sendirian, tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ada perkara-perkara yang membatalkan tauhid ini. Di antaranya, yaitu orang-orang yang ateis, yang meyakini tidak adanya Tuhan. Ini mulai muncul di mana-mana. mulai timbul syubhat-syubhat karena banyaknya orang melihat internet, banyaknya orang ingin tahu, ingin baca sana-sini, akhirnya mereka masuk dalam web-web yang isinya ya ateis, syubhat-syubhat. Sehingga baca tulisan-tulisan akhirnya ragu dengan adanya Tuhan. Ini banyak terjadi. Ragu dengan adanya Tuhan. Ya, saya kemarin ketemu ibu-ibu di Indonesia. Ustaz, saya minta tolong. Kenapa, Bu? Anak saya tahun ini mulai tidak puasa. Menyatakan mulai tahun ini dia tidak mau lagi puasa. Kenapa? Dia tidak percaya Tuhan. Subhanallah. Beberapa waktu yang lalu juga saya pernah ngisi pengajian waktu umroh. Ada orang datang lagi umroh. Ustaz, saya ingin antum jelaskan kenapa. Dia ngomong empat mata. Kenapa? Saya ragu ada Tuhan. Subhanallah. Kita yakin Tuhan itu ada. Karena alam semesta tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Orang-orang yang ateis, yang mengingkari adanya Tuhan, mereka tidak logis. Mereka tidak logis. Oleh karenanya terjadi perdebatan antara Imam Abu Hanifah dengan orang-orang ateis. Maka Imam Abu Hanifah berkata kepada mereka, kata Imam Abu Hanifah, bayangkan tentang suatu kapal di Sungai Dujlah. Datang dengan sendiri kapal tersebut tanpa ada nahkodanya. Kemudian bersandar di Sungai Dujlah. Kemudian setelah itu menurunkan barang-barangnya dengan sendirinya. Setelah itu setelah rapi berjalan lagi dengan sendirinya. Kata mereka enggak mungkin. Enggak mungkin ada kapal seperti ini. Maka kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, demikian juga tidak mungkin alam semesta ini berjalan dengan begitu indahnya. Tidak ada tabrakan antara matahari dengan bulan. Tidak ada tabrakan antara bintang dengan bintang. Antara planet dengan planet. Masing-masing di jalurnya. Tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Mustahil. Mustahil berjalan dengan sendirinya. Kita harus berpikir dengan logis. Tidak mungkin ini berjalan tanpa ada yang mengatur. Pasti ada yang mengatur. Mereka mulai bikin aturan teori-teori baru. Teori tentang, ya, teori tentang munculnya alam semesta. Dan banyak orang-orang fisikawan, setelah mereka membuat teori, justru ingkar kepada Tuhan. Mereka ingin buat teori seakan-akan Tuhan tidak punya campur tangan dengan adanya alam semesta. Ini banyak fisikawan terjerumus dalam keateisan. Kenapa? Karena mereka buat teori-teori yang seakan-akan bahwasanya terjadinya alam semesta tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan Tuhan. Mereka bikin teori ini, teori ini, teori ini. Orang yang semakin yang beriman, dia tatkala tahu tentang teori fisika, dia semakin beriman bahwasanya ini tidak mungkin terjadi kecuali ada Tuhan. Taruhlah misalnya mereka dulu, saya pernah belajar, alam semesta terjadi karena ada dua planet besar yang berdekatan. Kemudian satunya pecah, akhirnya menjadi kecil-kecil berputar kepada yang tengah ini. Jawabannya, Toib, saya beriman dengan seandainya perkataanmu benar. Bahwasanya proses alam semesta dahulu terjadi demikian. Pertanyaannya, ini dari mana datangnya dua ini? Dari mana datangnya dua ini? Kok tiba-tiba muncul? Enggak mungkin kalau kamu bilang tiba-tiba, tiba-tiba itu enggak logis. Karena Tuhan mereka sering mereka mengatakan kebetulan, kebetulan. Ini kebetulan itu bukan jawaban. Kok bisa ada dua planet ini? Kenapa satunya pecah, satunya tidak? Enggak mungkin juga kalau enggak ada yang pecahin. Kalaupun teori Anda benar. Waktu pecah, kenapa satunya enggak ikut pecah? Waktu pecah, kenapa berputar? Siapa yang buat dia muter? Enggak mungkin. Mereka bikin teori apapun, pasti ada sangkut paut, ada turun tangannya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan terjadinya alam semesta. Jadi Tuhan mereka selalu apa? Kebetulan. Antum lihat kata Allah, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Pada diri kalian apa kalian tidak melihat? Antum merenungkan, tanya sama dokter tentang bagaimana alat-alat yang canggih dalam tubuh kita ini. Tentang bagaimana pernapasan kita luar biasa. Bagaimana peredaran darah dalam tubuh kita sangat luar biasa. Bagaimana kerjanya ginjal luar biasa. Bagaimana kerjanya jantung luar biasa. Bagaimana kerjanya mata, ya. Organ-organ tubuh ini luar biasa. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Mereka bikin teori lagi. Teori, saya belajar waktu SMA, tentang terjadi alam semesta. Dahulu ada lautan. Kemudian ada semacam zat kimia, entah amoniak dan yang lainnya di angkasa. Kemudian datang petir, terjadi proses kimia, akhirnya jatuhlah bahan kimia tersebut dalam lautan. Kemudian terjadi persenyawaan, akhirnya keluarlah berbagai macam hewan laut. Kemudian keluarlah sebagian dari hewan laut tersebut ke darat. Saya bilang, kalau teori itu pun benar, pertama, yang menyediakan laut siapa? Yang nyediain petirnya siapa? Yang nyediakan kimianya siapa? Kemudian kalau di lautan, kenapa jadi berbagai macam? Ada ikan, ada udang, itu dari mana? Siapa yang bikin? Kemudian waktu keluar, kenapa bisa beda-beda? Ya. Kenapa bisa jadi jerapah? Kenapa bisa jadi anjing? Bisa jadi tikus? Dari mana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jawabannya pasti terjadi dengan sendirinya. Itu bukan jawaban, nggak logis. Ada seorang ateis mengajar murid-muridnya, anak-anak SD, anak-anak TK, Maka dia mengatakan, wahai anak-anak sekalian, kalian percaya sama Tuhan bisa mencipta, saya pun bisa mencipta. Saya pun bisa mencipta. Ini lihat, sekarang saya bawa toples, dalamnya ada, tidak ada apa-apa. Saya cuma taruh daging saja. Nanti 3 hari berikutnya saya akan ciptakan ulat-ulat. Dan benar, setelah 3 hari, terjadi pembusukan, keluar belatung-belatung. Ya. Kata dia, lihat, saya telah ciptakan belatung-belatung. Tadi kan enggak ada dulu, sekarang ada belatung-belatung. Maka berkatalah salah seorang dari muridnya yang cerdas, dia mengatakan, Pak Guru, kalau Anda yang menciptakan belatung-belatung tersebut, tolong jelaskan kepada saya berapa jumlahnya. Betinanya berapa, jantannya berapa. Kenapa? Karena Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang dia ciptakan? Kalau Anda pencipta mobil, Anda ngerti betul tentang mobil tersebut. Kalau Anda yang menciptakan ulat, Anda ngerti betul ulat itu jumlahnya berapa, betinanya berapa, jantannya berapa. Oleh karena Allah mengatakan, wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Ini pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur di alam semesta ini. Antum tahu pohon berapa jumlahnya di dunia ini? Belum satu pohon entah berapa daun dalamnya. Satu pohon mungkin 1 juta daun, entah lebih, enggak tahu. Satu pohon. Ini sekarang dengan entah berapa triliun daun lebih daripada itu, kalau ada satu daun yang jatuh, Allah tahu tentang ilmu tentang daun tersebut, di mana daun tersebut jatuh, kapan jatuhnya, warnanya apa, bagaimana jatuhnya, Allah Maha tahu. Nah, kalau Allah Maha tahu tentang daun tersebut, padahal dia tidak disuruh beribadah, ya, apalagi tentang kita. Makanya Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui penglihatan lirikan mata kalian, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada kalian. Jangankan kalian, daun saja Allah tahu. Jadi Anda, apa yang Anda lihat Allah catat, Allah tahu. Apa yang terbetik dalam hati Anda, Allah tahu. Karena Anda ciptaan Allah. Karena Anda makhluk Allah, Allah tahu tentang makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang diciptaannya, tentang ciptaannya? Ini sangat logis. Oleh karenanya saya katakan, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sangat yakin bahwasanya ada pencipta, ya, yang menciptakan alam semesta ini, ya. Dan ada pencipta yang maha adil. Enggak mungkin, ya, manusia dibiarkan seperti ini, ada yang zalim, ada yang dizalimi, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ada hari kebangkitan, tanpa ada hari, ya, pertanggungjawaban. Mustahil, mustahil. Taib. Barang siapa yang mengingkari adanya Tuhan, maka dia orang kafir. Ya, barang siapa mengingkari Tuhan, dia adalah orang kafir. Sungguhnya setiap manusia diciptakan, dia punya fitrah percaya ada Tuhan. Tetapi kemudian datang setan, ya, merubah, ya, keyakinannya sehingga dia tidak percaya adanya Tuhan. Oleh karena di mana-mana makhluk percaya adanya Tuhan. Hanya segelintir manusia yang percaya tidak adanya Tuhan. Itu setelah dirubah, ya, fitrahnya. Setelah dirubah fitrahnya oleh setan. Kemudian hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, di sana juga ada orang-orang yang ngaku, yang pernah ngaku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah ngaku sebagai Tuhan. Di antara orang tersebut ada 2 orang yang sangat terkenal yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, yang paling top adalah Firaun. Firaun pernah berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Namun para ulama telah menjelaskan, Firaun tatkala mengaku sebagai Tuhan, dia hanya karena sombong dan congkak. Dan dia tahu yang paling tahu dia adalah pembohong adalah dirinya sendiri. Yang paling tahu dia adalah pembohong adalah dirinya sendiri. Dia tahu dia dulu kecil, dia tahu dia sakit, dia tahu dia buang air, dia tahu dia semakin menua. Namanya Tuhan, itu tidak seperti itu namanya Tuhan. Ya. Tuhan harusnya maha kuasa atas segala sesuatu. Ada Tuhan lemah, Tuhan tidak tahu, Tuhan butuh bantuan. Itu namanya bukan Tuhan. Ya. Yang paling tahu dia bukan Tuhan, dia sendiri. Oleh karenanya Allah berfirman, Nabi Musa pernah berkata kepada Fir'aun, لَقَدَ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَاُلَا إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرُ. Wahai Fir'aun, sungguh kau telah tahu, kata Musa. Tidak ada yang menurunkan segala mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Ada Tuhan yang sebenarnya. Dan kau sebenarnya sudah tahu, wahai Fir'aun. Musa mengatakan demikian. Laqad alimta, sungguh kau telah tahu. Makanya Allah sebutkan, Wajahadu biha wastaikonatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Sungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari, ya, ayat-ayat mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi wastaiqanataha anfusuhum, tapi sungguhnya jiwa mereka meyakini. Kenapa mereka menolak? Zulman ulwa, karena zalim dan karena sombong saja. Jadi sebenarnya Firaun tahu ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang pernah ngaku sebagai Tuhan, Raja Namrud tatkala berdialog dengan Ibrahim alaihi salam. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. Kata Allah, tidakkah kau lihat bagaimana perdebatan, dialog antara seorang raja yang Allah berikan dia kekuasaan. Jadi orang ini sombong, diberi kekuasaan, kesombongannya kebablasan sampai dia ngaku sebagai Tuhan. Konon Fir'aun juga demikian. Fir'aun Allah panjangkan umurnya. Dia tidak mati-mati, sampai umurnya ratusan tahun, dia menyangka dirinya Tuhan. Dia menyangka dirinya apa? Tuhan. Raja ini pun demikian. Karena dia menguasai bagian besar dari bumi ini, dia merasa hebat, dia merasa Tuhan, akhirnya didebat oleh Ibrahim. Ibrahim kasih dialog sama raja ini, yang ngaku sebagai Tuhan. Ibrahim berkata, sungguhnya Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Kalau kau Tuhan, harusnya kau bisa menghidupkan, bisa mematikan. Itu bukti kau Tuhan. Kata dia, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Mana buktinya? Kata Ibrahim. Kata dia, sini ada dua orang. Ini dua orang dikeluarkan dari penjara. Dua orang ini sudah saya vonis mati. Tapi satunya tetap saya matikan, biar mati saja. Yang satunya saya bebaskan, saya hidupkan. Ini Tuhan Bahlul, goblok. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya orang sudah mati, ente hidupkan. Tapi Tuhan ini Bahlul. Dia bilang, ini saya hidupkan dan saya matikan. Yang dua-dua sudah saya vonis mati, satunya saya tidak jadi matikan, berarti saya hidupkan, yang satunya tetap saya bunuh, berarti saya matikan. Bukan itu. Akhirnya karena Tuhan ini bahlul, goblok, maka Ibrahim pindah kepada dalil yang lain. Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, sungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau Tuhan, fa'ti biha minal maghrib, terbitkan dari barat. Karena terbitnya matahari dari timur menuju barat sunnatullah. Ada istilah kita sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Aturan Tuhan. Aturan Allah. Maka dinamakan dengan sunnatullah, aturan Allah. Nah, yang bisa merubah aturan tersebut, Tuhan juga. Tuhan yang bikin aturan, Tuhan bisa rubah. Makanya api yang sunnatullah yang membakar Nabi Ibrahim, bisa dirubah oleh Allah. Allah mengatakan, ya naru kuni badan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Harusnya api sunnatullah yang membakar. Tapi karena yang menciptakan api adalah Allah, Allah bisa rubah peraturannya. Yang dikenal dengan mukjizat. Nah, kalau kamu Tuhan wahai Namrud, terbitkanlah matahari dari barat. Maka terdiamlah dia Namrud tersebut. Ini sebenarnya hanyalah orang-orang sombong dan angkuh yang tahu mereka sebenarnya bukan Tuhan. Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak demikian. Ya. Makanya Allah menurunkan syarat Tuhan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu syarat Tuhan. Pertama, Maha Esa. Tuhan tersebut harus Maha Esa. Kemudian tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Lam yalid walam yulad. Di antaranya Allahu Samad. Allahu Samad artinya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Harus semua makhluk butuh kepada dia. Karena dia pencipta. Kalau ada Tuhan butuh sama yang lain, bukan Tuhan. Kemudian walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Ini syarat Tuhan. Antum terapkan pada seluruh agama, enggak terpenuhi syarat ini. Seluruh agama enggak terpenuhi syarat ini. Pertama Maha Esa, kedua bergantung kepada segalanya, sesuatu bergantung kepada dia, dia tidak bergantung kepada siapapun, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Agama manapun tidak memenuhi persyaratan ini. Antum bicara siapa? Mau Nabi Isa, tidak Buddha, ya. Mau dewa, berbagai macam modelnya dan macam-macamnya. Nah, ada perkara-perkara yang membatalkan tauhid ini, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya meyakini bahwasanya Tuhan berbilang. Ini kesyirikan, meyakini Tuhan itu berbilang. Dan inilah kesyirikannya, ya, orang-orang Nasara dan orang-orang Hindu. Tuhan itu berbilang. Orang-orang Nasara punya akidah trinitas. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Allah sama dengan Nabi Isa, Allah sama dengan Ruhul Kudus. Ini keyakinan mereka dan inilah kesyirikan yang buat mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan ini tidak benar, ya. Nabi Isa bukanlah Tuhan. Bahkan dalam Injil disebutkan Nabi Isa alaihissalam, dia salat dan berdoa. Sekarang kalau Tuhan ngapain berdoa? Kalau Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan salat, Tuhan beribadah. Tuhan beribadah kepada siapa? Tuhan itu diibadahi, bukan beribadah. Kalau ada Tuhan beribadah, berarti Tuhan ini enggak beres, bukan Tuhan. Dan Nabi Isa alaihi salam seperti nabi-nabi yang lain, dia beribadah, dia juga bayar zakat. Kalau Tuhan ngapain bayar zakat? Kemudian Tuhan juga punya kitab suci, ngapain Tuhan bawa kitab suci? Itu ciri-ciri para rasul yang bawa kitab suci. Oleh karenanya Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa tidur, Nabi Isa lapar, Nabi Isa berdoa, Nabi Isa marah, ini sifat manusia. Ini bukan sifat Tuhan. tidak memenuhi persyaratan Tuhan. Kenapa diangkat menjadi Tuhan? Ya. Kenapa diangkat menjadi Tuhan? Kata Allah, wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Ibunya Maryam adalah wanita yang jujur. Dia dan ibunya dulu makan makanan. Tuhan tidak boleh makan makanan. Kita bicara lagi tentang agama Hindu. Agama Hindu Tuhannya berbilang tiga. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan perusak. Ada Tuhan apa? Perusak. Sekarang mana yang lebih jago di antara tiga Tuhan ini? Tuhan harusnya fungsinya multi, bukan cuma satu fungsi. Ada Tuhan cuma bisa mencipta saja, tidak bisa merusak, tidak bisa melihara. Ini Tuhan enggak pas. Ada satu Tuhan tugasnya hanya bisa memelihara, tidak bisa merusak, tidak bisa mencipta. Ini juga bukan Tuhan. Ada Tuhan cuma merusak saja, ini enggak beda sih. Di Tuhan kerjanya merusak, kok jadi Tuhan? Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada orang musyrik, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan yang bermacam-macam ini lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Tuhan tidak boleh bermacam-macam. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka punya banyak berhala. Sampai di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Jadi ada berhala-berhala spesialis. Kalau ingin punya anak cepat, berhala ini. Kalau ingin punya rezeki ini, berhala ini. Supaya cepat dapat jodoh, ada berhala ini. Jadi berhalanya Tuhan-Tuhannya spesialis. Ya, sama seperti Tuhan orang Hindu. Spesialis perusak, spesialis pencipta, spesialis pemelihara. Spesialis apa? Pemelihara. Dan Islam tidak demikian. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Dia pula yang menciptakan. Dia pula yang melihara, dia pula yang merusak. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah ya tidak ada yang memenuhi persyaratan Tuhan kecuali seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menyangka Tuhan berbilang, maka dia berbuat kesyirikan, dia musyrik. Baik orang Nasrani maupun orang Yahudi yang menganggap Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah maksudnya meyakini Allah mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta ini hanya Allah semata, tidak ada yang lainnya. Di antaranya meyakini ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbahaya, ini sebagian kaum muslimin terjerumus dalam keyakinan seperti ini. Contoh, sebagian orang-orang yang mereka tiap tahun menyembelih sapi untuk diberikan kepada Nyi Roro Kidul. Kenapa mereka meyakini Nyi Roro Kidul menguasai pantai selatan? Kalau kita tidak berikan sajen, maka dia akan ngamuk, dia bisa menelan korban. Ya, pantai bisa datang dengan gelombang yang besar dan akan banyak meninggal dunia. Ini keyakinan kesyirikan. Barang siapa yang meyakini ada zat lain yang diberi hak otonomi oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta, dia telah musyrik. Yang mengatur seluruh lautan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mandat, tidak ada surat SK dari Allah berikan kepada Nyi Roro Kidul untuk mengatur laut pantai selatan, tidak ada. Barang siapa yang meyakini Nyi Roro Kidul diberi otoritas untuk mengatur pantai selatan, maka dia telah musyrik. Sama seperti orang yang meyakini bahwasanya gunung tertentu dijaga oleh dewa tertentu atau jin tertentu. Kalau jinnya tidak mengatakan gunungnya tidak akan meletus, maka tidak akan meletus. Kalau jin yang mengatakan akan meletus, maka meletus. Ini tidak benar. Yang mengatur seluruhnya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang-orang yang berlebihan kepada wali-wali Allah, seperti saya dapati dalam buku Jawahirul Maani, berlebihan kepada Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala, dia adalah seorang ulama besar, ulama Ahlu Sunnah dari madhab Hambali, ya. Nabi orang-orang berlebihan kepada dia. Sampai-sampai dituliskan dalam buku tersebut, Abdul Qadir Jailani rahimahullahu telah diberikan kun oleh Allah. Kalau dia bilang kun fayakun, subhanallah. Yang punya kun fayakun cuma Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja tidak punya kun fayakun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud terluka. Wajah beliau berdarah, gigi beliau patah. Kalau beliau bisa kun fayakun, mati maka mampuslah Abu Jahal dan teman-temannya seluruhnya. Langsung mampus. Ya. Akan mampus seluruh orang kafir dari kala itu. Tetapi ternyata tidak. Nabi Muhammad SAW sendiri terluka. Dia tidak punya kun fayakun. Waktu dia sakit, ya, dia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa kun fayakun semua maka sembuhlah. Enggak ada. Enggak bisa. Bagaimana Nabi tidak punya kun fayakun, kemudian dikatakan Abdul Qadir Jailani punya kun fayakun. Ini kesyirikan yang nyata. Ini kesyirikan yang nyata. Jadi barang siapa yang meyakini ada yang ikut mengatur alam semesta selain Allah, maka itulah kesyirikan. Waliyadzubillah. Maka seorang berlindung dari segala bentuk kesyirikan. Taib. Kita lanjut pada kesyirikan model-model berikutnya. Kesyirikan yang berkaitan dengan uluhiyah. Ada namanya tauhid al-uluhiyah. Apa tauhid al-uluhiyah? Artinya kita meyakini yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang berhak diibadahi. Dialah Tuhan. yang berhak diibadahi hanyalah Tuhan. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, itulah orang musyrik. Saya ulangi para hadirin, apa makna musyrik? Perhatikan sini. Musyrik itu adalah Anda beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, itulah musyrik. Jangan kita bayangkan namanya musyrik itu adalah tidak beribadah kepada Allah. Sehingga sebagian orang mengatakan, saya kan juga sholat, masa saya musyrik? Iya, Anda sholat, tapi Anda juga beribadah kepada selain Allah, itulah musyrik. Jangankan Anda sholat, dahulu orang-orang zaman jahiliyah, Abu Jahal dan teman-temannya, Abu Lahab dan teman-temannya, mereka juga haji, mereka juga tawaf. Mereka tahu keagungan Ka'bah. Mereka haji, mereka tawaf. Tiap tahun mereka haji. Makanya kalau kita belajar sejarah, sirah Nabi SAW, Nabi setiap tahun pergi ke Mina, mendakwahi mereka agar meninggalkan kesyirikan. Banyak berhala di sekitar Ka'bah. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Disitulah kesyirikan mereka. Disitulah kesyirikan mereka. Kalau Anda berdoa kepada Allah, tapi Anda berdoa juga kepada Nabi, Anda syirik, musyrik. Apa bedanya sama orang Nasrani? Apa bedanya? Orang Nasrani berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada Nabi Isa. Itulah musyrik. Kalau Anda menyembelih kepada Allah, tatkala Idul Adha Anda sembelih untuk Allah. Tapi Anda juga menyembelih kepada jin, itulah musyrik. Karena Anda mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti kesyirikan. Syirik dalam bahasa Arab artinya sekutu, mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap salat kita mengikrarkan tauhid. Kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkaulah semata ya Allah kami beribadah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, itu orang musyrik. Makanya makna dari iyyaka na'bud terjemahannya hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Bukan kami beribadah kepadamu. Perhatikan dua yang berbeda. Jangan kita terjemahkan iyyaka na'bud dengan terjemahan kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Karena kalau kami beribadah kepada Engkau ya Allah, bisa jadi beribadah kepada selain Allah. Tetapi kalau kita terjemahkan hanya kepada Engkau kami beribadah, maka itu yang benar. Karena ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, itulah orang musyrik, itulah orang musyrik. Nah, syirik ini ada bermacam-macam. Yang pertama, syirik dalam ibadah. Yang pertama syirik yang paling berbahaya itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang paling berbahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah?" Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Kenapa saya katakan ini syirik yang paling parah? Karena doa adalah ibadah yang sangat agung. Kata Allah, kata Nabi SAW, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itulah intisari dari ibadah. Dalam hadis yang lain dengan sanad yang lemah tapi maknanya benar, kata Nabi, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah inti ibadah. Kenapa? Dalam doa itu nampak kerendahan seorang hamba, nampak kebutuhannya kepada Tuhan yang terkadang tidak nampak pada ibadah yang lainnya. Kalau orang puasa, dia beribadah, tapi beda tatkala dia berdoa. Dia mengakui kerendahannya, mengakui kehinaannya, dia minta kepada zat yang dia mintai, dan Allah sangat senang kalau orang berdoa. Makanya Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an." Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku mengabulkan doa orang yang bermohon kepadaku. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man lam yas'alillah yaqdhab minhu." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah senang hambanya berdoa. Apalagi dalam kondisi sujud. Kata Nabi SAW, "Wa amma sujud fa'adzimu fihi wa amma sujud fajtahidu fid du'a." Barang siapa yang sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqomin la yustajaba lakum, karena kalau doa dalam kondisi sujud sangat mudah dikabulkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Kondisi seorang paling dekat dengan Tuhannya tatkala sedang sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa tatkala sujud. Jadi kondisi seorang berdoa, merengek, menangis, ini ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan kalau kondisi ini ternyata diberikan kepada selain Allah. Tahu-tahu ada orang merengek-rengek di depan Nabi Isa, "Ya Isa, ya Isa." Syirik ini. Harusnya Anda merengek-rengek depan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi Isa. Kalau ada orang datang ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong saya Rasul," ini musyrik. Anda harusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada Nabi adalah musyrik, apalagi hanya minta kepada wali, kepada penghuni kubur, apalagi kepada mayat yang tidak bisa apa-apa. Musyrik jelas. Kita tidak main-main dalam masalah ini. Harus tegas dan jelas. Minta kepada mayat yang tidak bisa apa-apa adalah kesyirikan. Jangan bilang, dia masih hidup. Nah, dia hidup tapi hidupnya bukan hidup seperti kita. Hidupnya hidup alam barzah. tidak bisa dikiaskan dengan hidup seperti kita. Makanya kalau dia sudah meninggal, istrinya boleh kita nikahi. Kalau dia hidupnya seperti kita, masih hidup seperti ini, tidak boleh dinikahi. Makanya kalau dia meninggal, hartanya diwariskan. Kalau dia masih hidup seperti kita, tidak boleh hartanya diwariskan. Dia hidup dengan hidup terkhususkan, hidup cara sendiri. Bukan seperti kita. Makanya kata Nabi SAW, إِذَا مَاتَ بْنُ آدَمْ إِنْ قَطَ أَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Kalau anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yadu'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Kenapa dia sudah tidak bisa lagi berdoa? Tidak bisa lagi apa? Berdoa. Maka butuh orang yang mendoakannya. Makanya waktu orang meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Dia meninggal dunia, sudah tidak bisa apa-apa. Dia sudah tidak bisa mandi, kita yang mandikan. Dia sudah tidak bisa pakai baju, kita yang kafankan. Dia tidak bisa sholat, kita yang sholatkan. Dia tidak bisa berdoa lagi, kita yang doakan. Dia tidak bisa masuk dalam rumahnya, kita yang gotong masukkan dalam kuburannya. Sudah tidak bisa apa-apa. Maka aneh kalau ada orang, dia yang mandikan mayat. Karena mayat tidak bisa apa-apa. Kalau bisa apa-apa, suruh mandi sendiri, ngapain dimandiin? Mayat tidak bisa pakai baju, dia yang pakai baju, pakai kain kafan buat mayat. Mayat tidak bisa sholat, dia sholatkan. Kemudian mayat tidak bisa masuk di rumahnya, dia yang kuburkan. Setelah dia kuburkan, dia lakukan semua, kemudian dia minta sama mayat tersebut. Mbah, saya sudah lama menikah, enggak punya anak, mbah. Mbahnya bilang, kalau mbahnya bisa ngomong, kamu bahlul kamu. Mbah sudah enggak bisa apa-apa, kok minta sama mbah? Mbah dulu juga mandul, tahu enggak? Jadi subhanallah, ini bagaimana cara berfikirnya? Oh, sudah meninggal malah diminta-mintain. Ente harusnya doain dia. Makanya ziarah kubur itu, ziarah kubur yang benar dan dianjurkan dan disunahkan, agar kita sering ziarah kubur memenuhi dua tujuan. Kata Nabi SAW, zurul kubur, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Tujuan pertama untuk ingat akhirat. Tujuan kedua untuk mendoakan mereka. Itu tujuan ziarah kubur. Makanya Nabi ajarkan, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang saya katakan? Rasulullah SAW mengatakan, ajarkan doa. Assalamualaikum al-hadiyar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Nas'alullah alana walakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian, wahai penghuni surga. Bagi penghuni apa? Kuburan. Ya. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Kami pasti nyusul kalian. Jadi ziarah kubur kita ingat akhirat. Sekarang kita masih hidup. Suatu saat kita akan nyusul kalian. Karena kematian datang dengan tiba-tiba. Makanya kita mengatakan, wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Kami sungguh-sungguh benar-benar akan nyusul kalian. Nas'alullah alana walakumul afiyah. Dan kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Inilah fungsi ziarah kubur. Sekarang sebagian orang salah. Ziarah kubur, ya, malah beribadah di situ, malah minta kepada penghuni kubur. Ini kesyirikan, tidak boleh minta kepada penghuni kubur. Jangan bilang tidak ada. Ada orang minta kepada penghuni kubur, ya. Ada orang minta kepada penghuni kubur. Apalagi penghuni kubur orang soleh. Datang situ kemudian minta di situ. Hati-hati, ini syirik yang paling berbahaya. Minta kepada kuburan orang soleh. Oleh karenanya, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, asal segala kesyirikan adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh. Asal segala kesyirikan. Dan antum melihat, seluruh kesyirikan terjadi adalah kepada orang soleh setelah mereka meninggal dunia. Diawali dengan kaum Nabi Nuh. Allah mengatakan, wa qalu la tadzurunna alihatakum wa la tadzurunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uka wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan waddan, suwa', yaghuth, ya'uk, nasra. Siapa lima orang ini? Ibnu Abbas mengatakan, lima orang ini adalah orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka meninggal dunia, dibuatlah patung di atas kuburan mereka sebagai untuk mengingat tentang jasa kebaikan mereka. Falam manusia la ilmu ubidat, tatkala ilmu dilupakan maka disembahlah orang-orang soleh tersebut. Ingat, terjadi penyembahan terhadap orang soleh bukan tatkala mereka masih hidup, tetapi tatkala setelah mereka meninggal dunia. Disembah. Lata, siapa Lata? Lihat Sahih Al-Bukhari. Kata Ibnu Abbas, kana yalitu sawiqalil hujjaj. Lata itu orang soleh, dahulunya suka bagi-bagi makanan kepada jemaah haji. Tatkala dia meninggal, dibangun patung di atas kuburannya kemudian disembah. Nabi Isa siapa? Nabi Isa orang soleh. Kapan disembah? Bukan waktu dia masih hidup. Setelah dia meninggal baru diangkat menjadi apa? Tuhan. Buddha Siddhartha Gautama, katanya orang bijak. Waktu dia masih hidup tidak disembah. Kapan disembah dia? Tatkala dia sudah mati. Kemudian dianggap sebagai apa? Tuhan. Makanya bahaya orang-orang soleh ini kalau kita berlebih-lebihan kepada mereka, apalagi sudah meninggal. Sehingga lama-lama bisa disembah. Lama-lama bisa disembah. Dan banyak kesyirikan terjadi karena sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Taib, ini diantara kesyirikan sangat berbahaya adalah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara syirik juga yang sangat berbahaya, yang banyak terjadi di tanah air, adalah menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Talib, La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia musyrik dengan kesepakatan para ulama. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku dan nusuki dan kesembelihanku hanya untuk Allah rabbil alamin, penguasa alam semesta, la syarika lak, tidak ada syarikat baginya. Nusuki, antum baca buku tafsir, artinya sembelihanku. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, salatlah hanya kepada Tuhanmu, hanya kepada Allah, wanhar, dan sembelihlah juga karena Rabbmu. Di sini salat digandengkan dengan menyembelih. Dua-duanya harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sholat tidak bisa diserahkan kepada selain Allah, nyembelih juga tidak bisa diserahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang nyembelih untuk jin, maka dia musyrik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dalam kitab Zuhud Ilmu Ahmad dan yang lainnya, kata Salman Al-Farisi, dakhala jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat, dan ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kok bisa demikian?" Rasulullah bikin judul hadisnya, seorang laki-laki masuk neraka gara-gara lalat, seorang laki-laki masuk surga gara-gara seekor lalat. Para sahabat heran, "Kok bisa demikian?" Maka Rasulullah SAW jelaskan. Ini hadis Salman Al-Farisi, tapi kata para ulama hukumnya marfu. Maka dijelaskan, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun." Ada dua orang yang berjalan di suatu kaum dan mereka punya patung. Tidak boleh seorang pun lewat di kaum tersebut kecuali hatta yuqarriba lahu syai'an, kecuali dia memberikan korban kepada untuk patung tersebut. Maka dua orang tersebut dicegat, mau lewat, enggak boleh lewat. Dikatakan qarrib, segera berikan sesembahan kepada patung kami. Kata dia, ma indi uqarrib, ma indi syai'in li uqarrib. Saya tidak punya sesuatu untuk saya korbankan. Kata mereka, qarrib walau dzubaban. Sembahkanlah meskipun hanya seekor lalat. Fa qarraba dzubaban. Maka dia pun tangkap seekor lalat, dia berikan kepada patung tersebut. Wa khallau sabilahu, kemudian dia biarkan untuk lewat. Fa mata fa dakhala an-nar. Kemudian dia mati, dia masuk neraka jahannam gara-gara seekor lalat. Bukan masalah lalatnya, tetapi ini bukti bahwasanya dia ridho dengan penyembahan terhadap patung tersebut. Wa qalu lil akhar, mereka berkata kepada yang satunya lagi, qarrib, beri sesajen atau sembahan kepada patung tersebut. Kata dia, ma indi syai'un liuqarribu li ahadin ghairillah. Aku tidak akan menyembahkan satu pun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun lalat, enggak mau. Fadharabu unukahu, mereka bunuh orang ini, fadakhalal jannah. Maka dia pun masuk surga. Ini hadis sangat berbahaya, ikhwan. Kalau seekor lalat saja diserahkan kepada selain Allah, bisa bikin masuk neraka jahannam, bagaimana lagi ayam, bagaimana lagi kambing, bagaimana lagi sapi, bagaimana lagi kerbau. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang menyembelih kerbau tiap tahun untuk Nyi Roro Kidul, itu kesyirikan yang nyata, tidak boleh. Sebagian orang tatkala ingin bangun rumah, potong kambing atau potong ayam. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Orang potong ayam, kemudian darahnya dituangkan di tanah supaya tidak diganggu oleh jin. Inilah kesyirikan. Inilah peribadatan kepada jin. Inilah syirik bisa mengeluarkan seorang dari Islam, hati-hati. Ingin bangun jembatan, maka potong kambing entah berapa, 8. Supaya jembatannya tidak rubuh. Ini kesyirikan yang nyata. Ada proyek, ingin gali sesuatu. Ini saya sering ditanyakan. Ustaz, kami punya proyek di sana, kalau kami tidak potong babi, kami tidak sembelih babi, kami tidak potong sapi, tidak bisa, dilarang. Supaya jinnya tidak marah. Inilah kesyirikan, tidak boleh. Inilah kesyirikan yang dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita sembelih ibadah kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Antum saya bilang, coba antum nanti kalau pergi ke Mekah, perhatikan. Karena antum perjalanan biasanya siang. Bapak-bapak nanti berjalan dari Madinah menuju Mekah di siang hari. Tolong perhatikan jalan. Di jalan dari Madinah sampai Mekah, sekitar 450 kilo, banyak sekali gunung-gunung dibelah. Gunung dibelah untuk bikin jalan. Gunung dibelah untuk bikin apa? Jalan. Itu gunung-gunung dibelah, tidak ada satu telur pun yang dipecahkan, enggak ada. Enggak ada satu ekor ayam pun yang disembelih, enggak ada. Bisa dibelah gunung tersebut. Tidak perlu pakai ritual-ritual. Bismillah ritualnya. Bismillah belah gunung itu. Lihat terowongan Mina. Bolongannya kayak apa? Gunung dibolongin. Kalau di Indonesia sudah butuh berapa kambing itu? Ya. Di sini tidak ada satu kambing pun disembelih, itu gunung bisa dibolongin. Karena kalau orang semakin ketakutan, jin semakin membuat dia takut. Makanya kata Nabi SAW, ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan sungguhnya ada sebagian lelaki dari manusia minta perlindungan kepada lelaki dari golongan jin, maka semakin sombonglah para jin tersebut. Dan subhanallah, di tanah air kita terlalu banyak bentuk peribadatan kepada jin. Di sini alhamdulillah ikhwan, waktu kerajaan Arab Saudi berdiri di Arab, maka kuburan-kuburan yang tinggi diratakan. Siapa yang suruh ratakan? Nabi Muhammad SAW. Dalam Sahih Muslim, kata Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj, dia mengatakan, ala aba asuka ala ma ba'athani Rasulullah SAW. Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku? Nabi pernah menugaskan Ali. Apa yang ditugaskan? Allah tada timsalan illa tomastahu, wala kobran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan tinggi kecuali kau ratakan. Itu Nabi pernah suruh Ali melakukan demikian. Dahulu di Baqi banyak kuburan-kuburan tinggi. Banyak dulu kuburan-kuburan tinggi di Baqi, sekarang alhamdulillah rata. Sehingga orang datang ke sana benar-benar untuk ziarah. Tidak berpikir untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Benar-benar ingat kematian. Orang sudah meninggal, sudah selesai. Tapi beda kalau kuburan tinggi, kemudian dikasih penerangan, dikasih harum-harum, orang, akhirnya timbul sesuatu dalam hatinya. Akhirnya bisa minta kepada penghuni kubur. Di Indonesia, ya, selain banyak kuburan dikeramatkan, banyak kuburan juga ditakutkan. Kenapa orang takut jin? Antum kesini, kalau antum kuburan manapun tidak ada pernah rasa takut. Saya tantang antum kemana saja. Kuburan di sini banyak. Antum kesana tidak terpikir dalam benak antum ada kan muncul jin mengganggu, tidak ada. Tapi coba kalau antum ke tanah air, lewat kuburan, ada pikiran-pikiran atau tidak? Ada, jujur saja. Jujur saja. Kenapa? Karena di Indonesia peribadatan terhadap jin luar biasa. Dukun banyak. Di sini nggak bisa ada dukun. Kalau dukun dipanggil di pengadilan, dipenggal kepalanya kalau dukun di sini. Saya pernah menghadiri dua kali sidang terhadap dukun. Dan kalau tidak salah raja siapa, ada 70 orang dukun dipenggal di Arab Saudi. Kenapa? Karena dukun itu kerjasama dengan jin, mengajari manusia untuk tunduk kepada jin. Harus potong inilah, bawa bunga 7 rupa lah, bawa air dari 7 sumur lah, macam-macam. Di sini segala hal yang mendukung peribadatan terhadap jin dihilangkan. Di tanah air sajen di sana sini. Luar biasa. Sehingga orang pada ketakutan sama jin. Dukun sangat dihormati di sana. Di Indonesia dukun sangat dihormati. Bahkan saya dengar sebagian dukun diekspor ke Malaysia. Benar atau tidak? Insya Allah kita bahas ini tentang masalah dukun. Tapi subhanallah, jin benar-benar ditakuti di sana. Sehingga orang akhirnya banyak beribadah kepada jin. Sedikit-sedikit ada kemasukan. Dengan masuk orang takut sama jin tersebut. Jin minta apa saja dituruti. Kalau kita di tanah air lewat kuburan, bayangan kita akan muncul macam-macam. Entah genderuwo, entah Nyi Roro Kidul, entah Nyi Blorong, entah Mak Lampir. Di sini Masya Allah tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena azan dikumandangkan di mana-mana. Masjid penuh di mana-mana, alhamdulillah. Syariat ditegakkan. Klinik-klinik tidak ada. Dukun-dukun ditangkepin. Tukang sihir ditangkepin. Di tanah air, dukun-dukun dihormati. Banyak pejabat ke dukun. Banyak orang pergi ke dukun. Cari jalan pintas ke dukun. Nyantet sana, nyantet sini juga lewat apa? Dukun. Mengerikan tanah air. Oleh karenanya hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang harus mengingatkan dirinya dan mengingatkan keluarganya, jangan sampai menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Taib. Sampai sini saja yang bisa disampaikan, masih ada 8 menit. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukum menjamak solat Jumat dan solat Asar? Rombongan kami akan berangkat ke Mekah pada solat Jumat. Dan ketua kloter minta kami menjamak solat Jumat dan Asar. Masalah menjamak solat Jumat dan solat Asar memang ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan tidak boleh karena solat Jumat tidak bisa dikiaskan dengan solat duhur. Ya, asalnya Jumat lain, Zuhur lain. Dari tata cara pelaksanaan juga berbeda, jumlah rakaatnya juga berbeda, maka tidak boleh dikiaskan dengan salat Zuhur. Yang dicontohkan oleh Nabi cuma jamak Asar dengan Zuhur. Nabi tidak pernah menjamak antara Asar dengan Jumat. Ini pendapat. Ini pendapat juga cukup kuat. Pendapat yang lainnya mengatakan Jumat dikiaskan dengan apa? Zuhur. Dan asalnya adalah untuk keringanan. Sebagaimana seorang bisa menjamak takdim antara Zuhur dengan Asar, demikian juga antara Jumat dengan Asar. Masalahnya panjang, tetapi saya lebih condong tentang bolehnya. Saya lebih condong tentang bolehnya. Namun saya katakan, kalau bisa tidak dijamak, lebih baik agar kita tidak masuk dalam dunia perselisihan di kalangan para ulama. Tapi kalau memang harus dijamak, maka mudah-mudahan tidak mengapa, karena itu pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada orang minta kepada Allah untuk diberi khodam. Apa ini syirik? Khodam maksudnya apa? Jin kan? Ya, tidak boleh ada yang menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih, satu hari dia sedang sholat, Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada jin yang setan menggoda Nabi, tatkala sedang sholat. Maka Nabi pun mencekik jin tersebut, sampai keluar lisannya. Rasulullah merasakan dingin lisan, lidah jin tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, kalau bukan saya ingat doa akhi Sulaiman. Saya ingat doanya saudaraku Nabi Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahab. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti itu. Kerajaan itu apa? Kerajaan menguasai para jin. Jadi Nabi Sulaiman punya pasukan jin banyak. Baik jin yang soleh maupun setan-setan. Ifrit pun di bawah tangannya Nabi Sulaiman. Ya, disebutkan dalam Al-Quran bagaimana jin-jin tersebut. Ada yang jin-jin bangun-bangunan, ada jin yang suka menyelam, ya, ada jin penyelam, ada jin kontraktor, ada jin macam-macam. Jinnya Nabi Sulaiman. Ya. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi SAW tidak bisa menguasai jin. Nabi sudah cekik itu jin. Nabi mengatakan, saya ingin ikat jin tersebut di tiang Masjid Nabawi. Tetapi saya ingat doanya saudaraku Nabi Sulaiman. Maka saya lepas jin tersebut. Kata Nabi, fa'amkanani Allahu minhu. Allah buat saya bisa nangkap jin tersebut. Tapi begitu saya ingat doanya Nabi Sulaiman, saya lepas. Ini dalil bahwasanya tidak boleh Nabi SAW menguasai apa? Jin. Dan apa yang berlaku kepada Nabi, demikian juga berlaku kepada umatnya. Makanya Nabi SAW dalam banyak peperangan, jin-jin datang masuk Islam, tapi Nabi tidak pernah minta pertolongan mereka. Dalam perang Badar, Nabi butuh bantuan atau tidak? Dalam perang Uhud, Nabi butuh bantuan atau tidak? Nabi tidak pernah panggil jin sama sekali. Bahkan kalung istrinya hilang, Nabi tidak panggil jin. Nabi cari sendiri, para sahabat juga nyari. Sekarang sebagian orang sombong, kita punya pasukan jin banyak. Punya pasukan jin banyak tapi dijajah Belanda 350 tahun, percuma. Terus buat apa? Ya. Terus bangga. Akhirnya apa? Ritual-ritual kesyirikan. Nanti khodam itu pasti dia minta sajen, kata mereka mahar. Itulah kesyirikan di situ. Itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Sampai ada sebagian orang jual khodam. Mau beli khodam berapa? Ya. Ada dukun sampai pasar khodam, tukang jual khodam. Teman saya ditawarin tukang pijit. Cerita ustaz, saya ditawarin khodam. Kenapa? Supaya kalau kamu pijit enggak capek. Begitu sentuh sudah ada yang mijitin. Jadi jin tukang pijit, khodam tukang pijit dijual. Ini bermanfaat tapi ini kesyirikan, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala melarang demikian. Ya. Wa yauma nahsyurum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala auliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'dhuna ba'dhan wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Tatkala Allah kumpulkan mereka semuanya, Allah berkata, wahai jin sekalian, kalian sudah banyak mengambil manfaat dari manusia. Kalian telah menyesatkan banyak manusia. Maka manusia mengatakan, ya Allah, kami saling memberi manfaat. Istamta'a ba'dhuna ba'dhan. Kami saling memberi manfaat. Kata para ulama, apa saling beri manfaat? Yaitu manusia memberikan apa yang diinginkan jin, maka jin beri bantuan berupa pelayanan. Itulah kesyirikan. Maka tidak boleh seorang punya khadam. Orang-orang seperti punya khodam biasanya matinya susah. Biasanya matinya apa? Susah. Tidak boleh. Bagaimana pandangan mengenai salawat nariyah? Saya tidak tahu persis lafal dari salawat nariyah. Cuma saya ingatkan, ikhwan. Salawat yang terbaik adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini dengan kesepakatan para ulama. Waktu Nabi ditanya, oleh para sahabat, kaifa nusalli alaik, ya Rasulullah, kami sudah tahu memberi salam kepadamu, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini salawat yang terbaik yang ngajar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau kita bikin salawat-salawat yang lain boleh-boleh saja selama maknanya benar. Tapi kalau Anda bikin salawat lain, Anda bilang, oh pahalanya begini, fungsinya begini, itu harus butuh dalil. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Apalagi kalau salawat tersebut ternyata ada isinya macam-macam yang meragukan. Ada namanya salawat Al-Fatih, salawatnya Thariqah Tijaniyah. Barang saya membaca salawat ini seperti khatam Quran berapa kali, ini dari mana dalilnya? Anda jangan menipu umat, agama itu dengan dalil. Kalau tidak pakai dalil, semua orang bisa bikin agama. Saya ulangi, agama itu dengan dalil. Apa itu dalil? Al-Quran dan Sunnah. Kalau enggak ada dalilnya, semua orang bisa bikin agama. Ente bisa bikin salawat, saya juga bisa bikin salawat sendiri nanti. Saya tanya sama antum, para sahabat pintar bahasa Arab atau tidak? Mereka pintar bahasa Arab atau tidak? Lebih pintar daripada orang sekarang. Tapi mereka tanya kepada Nabi, bagaimana cara bersolawat? Mereka bisa ngarang-ngarang sendiri, tapi mereka ingin yang langsung lebih sakti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada salawat-salawat selain dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada asalnya tidak mengapa, tapi dilihat maknanya baik atau tidak. Kemudian tidak boleh meyakini ini dan itu. Tayyib, kita dahulukan pertanyaan mengenai masalah haji, pertanyaan urgen. Ustaz, istri saya sedang haid, besok sudah mau ke Bir Ali, ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Apakah yang harus saya lakukan sebagai suami? Tolong penjelasannya. Pertanyaan yang sama, Ustaz, waktu di tanah air istri saya ikhtiar agar tidak mens menggunakan obat sesuai petunjuk dokter supaya tidak dapat beribadah dengan khusyuk. Namun ternyata hingga hari ke-8 di Madinah tetap berdarah, darah segar bukan haid. Bagaimana ibadahnya? Bagaimana bila masih berdarah tanggal 9 Dzulhijjah? Mengenai wanita yang haid, sama dengan wanita yang nifas, maka mereka tetap berihram dari mikot yang terdekat, yaitu di Bir Ali. Tidak boleh ditunda di Mekah. Barang siapa yang ihramnya ditunda di Mekah, maka dia telah melanggar, harus bayar dam. Harus bayar dam. Dalilnya apa? Dalilnya waktu Nabi Haji Wada, ada seorang sahabiah, itu istrinya Abu Bakar, namanya Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha, melahirkan anaknya yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Maka kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus saya lakukan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktasili, maka mandilah engkau, mandi bukan mandi wajib karena masih berhadas, tapi mandi bersih. Wastadfiri, kemudian tutup kemaluan dengan kain supaya tidak berhamburan darahnya. Wa ahrimi, kemudian berihramlah. Oleh karenanya wanita haid, wanita nifas tetap berihram dari apa? Dari Bir Ali. Terus dia berjalan menuju ke Mekah. Sampai di Mekah, tetap dia tidak boleh berumrah karena masih dalam kondisi haid. Bertahan di hotel dan larangan-larangan ihram masih berlaku. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berkata-kata yang menimbulkan syahwat antara suami dan istri. Masih berlaku larangan ihram. Ya. Kemudian kalau dia mau ganti baju, tidak jadi masalah. Ganti baju, mandi, boleh pakai sabun, tapi bukan sabun apa? Sabun yang wangi, tapi sabun ihram yang tanpa wangian. Tidak apa-apa. Tatkala sudah bersih, maka dia tinggal mandi wajib, kemudian langsung ke Masjidil Haram. Tidak perlu ke Tan'im, karena mikotnya di sini, bukan di Tan'im, paham? Langsung dia ke Masjidil Haram, tawaf dan sa'i, umrah, selesai. Ustaz, bagaimana orang yang kemudian nanti haid tatkala tanggal 9 Dzulhijjah? Tidak jadi masalah. Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu hari-hari hanya, dia dalam kondisi haid. Maka dia pun menangis. Kata Rasulullah SAW, inna hadihi, ya apa namanya, telah Allah catatkan bagi perkara haid adalah perkara yang sudah Allah catatkan bagi para wanita. Kata Allah li banati Adam, bagi putri-putri Adam, ya, perkara yang biasa. Wanita yang haid pada tanggal 9 Dzulhijjah pada waktu Arafah tidak menunjukkan dia banyak dosa di tanah air. Tidak ada urusannya. Apakah Aisyah banyak dosanya? Enggak. Ya, Rasulullah mengatakan ini perkara biasa. Sudah takdir seperti ini. Tetap dia melaksanakan ibadah sebagaimana yang lainnya. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, if ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait. Kau lakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji. Mabit di Mina, lempar jamarat, semuanya lakukan. Cuma jangan tawaf tatkala sedang apa? Haid. Maka wanita haid tidak boleh tawaf ifadah. Dia hanya boleh tawaf ifadah kalau haidnya sudah bersih. Ya, makanya saya katakan wanita yang sudah tanggal 12, sudah tanggal 10 merasa akan haid, segera bawa tawaf. Segera bawa tawaf. Ya. Kecuali dia tahu dia masih pulang masih lama, ya sudah tidak apa-apa, nunggu sampai tawafnya, sampai darahnya suci. Pertanyaan berikutnya nanti, Ustaz, kalau ternyata sudah waktunya pulang dan dia belum tawaf ifadah dan masih haid, maka itu baru dia, ya, sebagaimana fatwa sebagian ulama, maka dia tetap tawaf karena ada kondisi apa? Darurat. karena kondisi darurat. Tapi saya katakan, wanita yang bisa menunggu maka harus menunggu, atau wanita yang sudah merasa mau haid maka segera tawaf ifadah. Adapun tawaf wada bagi wanita haid gugur, tidak perlu dia tawaf wada. Peningkatan kemampuan ekonomi seorang menyebabkan keinginan untuk melakukan ibadah umrah dan haji lebih dari satu kali. Lebih utama ibadah mana, haji umrah berkali-kali atau uangnya disedekahkan? Ada pendapat salah satu ulama, keinginan umrah dan haji berkali-kali sebagai aliran pemuja setan. Ini enggak benar, ini sudah saya bantah di awal. Yang suruh berumrah berulang-ulang Nabi SAW. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Kata Nabi, umrah yang satu dengan umrah yang lain adalah penebus dosa di antara keduanya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Fa'innahuma yanfiyani al-faqar wal dhunub kama yanfilkir khobatal hadith. Ikutkanlah haji, ikutkan umrah. Habis umrah, haji lagi. Kata Nabi SAW, kenapa? Karena haji dan umrah bisa menghilangkan dosa dan menghilangkan kemiskinan. Sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat dari besinya. Ini seluruhnya motivasi untuk mengulang-ulang umrah. Dan para ulama sepakat, mengulang-ulang umrah, mengulang-ulang haji dianjurkan. Oleh karena para sahabat, ada yang haji sampai 50 kali, ada yang haji sampai 60 kali, para salafus saleh demikian juga demikian, para ulama di sini haji sampai puluhan kali. Kalau kita mampu, kita haji berulang, enggak jadi masalah. Bukan berarti kalau kita haji, kita enggak bersedekah. Tetap kewajiban kita, kita jalankan. Ada zakat, kita harus bayar zakat. Ada orang miskin, kita bantu. Dua-duanya kita kerjakan. Jangan kita bayangkan ada orang haji pelit, ya itu enggak benar kalau begitu. Ini hajinya enggak beres. Orang harusnya ke haji semakin dermawan, ya. Jadi jangan kita larang orang mau haji berulang-ulang. Dia rindu ingin lihat Ka'bah, dia rindu ingin umrah. Kenapa kita larang? Orang jalan-jalan kemana-mana tidak dilarang, mau haji kok dilarang, mau umrah kok dilarang. Jangan kita bilang ini pemuja setan. Kalau kita bilang ini pemuja setan, kita bilang Nabi pemuja setan, karena Nabi yang suruh berulang-ulang. Kita bilang para sahabat pemuja setan, mereka berhaji berulang-ulang, mereka berumrah berulang-ulang. Enggak boleh kita ngomong sembarangan, ya ikhwan, ya. Kalau dia ulama yang mengatakan dia salah. Ulama tidak selalu benar, kadang benar, kadang apa? Salah. Yang kita ikuti dalil. Yang benar, seorang silakan berumrah berulang-ulang, berhaji berulang-ulang, bukan karena riya, bukan karena sombong, bukan karena angku, ingin beribadah di tanah suci, pahalanya berlipat ganda, tapi jangan lupa kalau ada tetangga susah dibantu, orang tua susah dibantu, orang miskin susah dibantu. Apa hukumnya bermakmum sholat kepada orang yang terbukti berzina? Tidak ada syarat sholat orang tersebut terbebas dari dosa besar. Justru orang dosa besar, dia sholat. Dia sholat. Ya. Kecuali kalau orang tersebut sedang terjerumus dalam kesyirikan. Kita tahu dia dukun, jangan sholat di belakangnya. Kita tahu dia dukun, jangan dia. Kita tahu dia percaya sama klinik-klinik, jangan sholat di belakang orang seperti ini. Tapi kalau dia melakukan dosa besar yang lain, selama itu bukan kesyirikan, maka seharusnya orang ini tidak jangan jadi imam. Seharusnya orang ini jangan jadi apa? Imam. Karena imam tidak boleh seperti ini. Tapi kalaupun dia jadi imam, sholat kita sah. Kalaupun dia jadi imam, sholat kita tetap apa? Sah. Tapi seharusnya jangan dia jadi imam. Cari orang yang baik untuk jadi imam. Karena imam itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Berapa hari yang lalu saya melihat mimbar Nabi diasapi. Awal Januari sewaktu di Masjidil Haram juga setelah maghrib, polisi Masjidil Haram juga diasapi. Ya. Ini bukan diasapi, ini dikasih minyak wangi, ya. Jadi sebagian orang, saya pernah ngisi di Mekah, orang protes. Ustaz, katanya orang Arab Saudi anti syirik. Kenapa pasang apa namanya dupa-dupa di masjid-masjid, ya, sajen-sajen. Dia bilang itu bukan dupa-dupa, ya, itu bukan menyan, itu minyak wangi, gaharu.